Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fid din hafizani wa hafizakumullah wa alafu minkum ala keterlambatan. Dan tadi ada kajian. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita tentang niat, pada penggalan definisi tentang siam yang telah kita sebutkan, siam, as-siyam huwa, apa kemarin? Sudah diulang sampai berapa kali ini? 4 kali. Ya terima, belum dapat catatan. Imsakun an asya'a makhsusah fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusah. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang telah ditentukan, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Telah kita bahas tentang menahan diri juga pembatal-pembatal puasa fi zamanin makhsus, tentang zaman puasa itu, apakah itu masuknya Ramadan, bagaimana caranya selesainya Ramadan dengan apa, ataukah itu juga mulai berpuasanya zamanul imsak, saat mau berpuasa dan waktu selesainya berpuasa pada waktu maghrib. Dan kemarin kita bahas min syakhsin makhsus, dari orang yang tertentu, bahwasanya puasa tidaklah diwajibkan pada semua orang, ya. Dan demikian pula telah kita bahas dari masing-masingnya, dari beberapa hal kemarin yang kita sebut 5 kalau tidak salah, saya salah ingat, yaitu min syaksin maksus, ada 5 yang kemarin kita sebut, ya. Yang pertama ayyakuna musliman, muslim, muraja'ah saja. Yang kedua ayyakuna mukallafan. Mukallaf itu apa? Aqil baligh. Jazakumullah khairan. Maka seorang yang tidak aqil baligh, ya, tidak diwajibkan puasa. Demikian, tapi dilatih kalau dia sudah berakal namun belum baligh, seperti anak yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan ini dan itu, ya, sudah poel giginya kemarin sekitar 7 tahun dan semisalnya, dilatih, bahkan diperintah diselimur untuk bisa latihan puasa, sebagaimana hadis Rubaiyah binti Muawid yang kita sebutkan kemarin, kebiasaan sahabat melatih anak-anak mereka dan menyelimur anak-anak mereka supaya tetap kuat puasa. Demikian yang baligh, meskipun sudah baligh tapi tidak berakal, orang gila, maka tidak ada kewajiban puasa. Kemarin kita sebut yang ketiga ayyakuna, yang ketiga apa? Qadiran, itu mampu puasa. Kebalikannya adalah yang tidak mampu puasa, sakit ataukah ada halangan, ya. Sakit yang insidental ataukah sakit yang permanen, telah kita sebutkan contoh-contohnya. Sakit sementara, demam panas tinggi, sakit tipes, demam berdarah, atau yang lain, sakit berat, kronis dan terus-terusan, sakit tua, sudah tua entah, atau demikian pula apa namanya, ya, sakit jantung atau kanker, sertan dan yang lainnya telah kita sebutkan. Demikian pula wanita hamil dan menyusui. Adapun tentang tata cara qada ataupun kafarahnya, insya Allah akan datang pembahasannya. Yang keempat ayyakuna muqiman atau hadir, muqim, bukan musafir. Dan inilah yang kemarin kita ada PR sedikit tentang pembahasan tersebut, yaitu tentang permasalahan hadis safar, Kemarin kita punya utang sedikit sebelum masuk membahas niat, kita sebutkan tentang pembahasan hadis safar. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasannya jumhur ulama berpandangan bahwasannya batasan orang disebut safar ataukah tidak itu arba'atu burud atau sittata asyrah farsakh, 16 farsakh atau 4 burud, atau ini sejauh kurang lebih tsamaniyah wa arba'ina mil, 48 mil, dan itu kurang lebihnya dalam kilometer dah 80 sampai 83 kilometer kurang lebihnya. Dan telah kita sebutkan demikian, ini pendapat jumhur yang pertama, dan ada khilaf di antara ulama, nanti kita sebutkan. Yang pertama pendapat jumhur demikian, mereka berpegangan dengan sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW ya, bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir antusafira masirata yaumin wa lailatin illa ma'a hurmatiha, kecuali bersama dengan mahramnya. Ini salah satu atau ya, laisa ma'aha hurmah. Ini hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu yang dipegangi oleh jumhur, itu dasarnya ini. Sehingga perjalanan sehari semalam menurut mereka itu perjalanan ma'al akal, dengan beban berat di atas unta atau jalan kaki yang sedang ya, tidak cepat tapi jalan yang pelan sehari semalam, itu kalau mau di ya, lembur mau dilanjut, tapi kalau mau istirahat yauman, dua hari perjalanan siang, malamnya istirahat ya, kemudian jalan lagi ya. Dan ini kurang lebihnya jaraknya seperti tadi, ini pendapat jumhur. Demikian mereka menganggap di dalam hadis tadi, berarti Nabi telah menganggap yang namanya safar itu sehari semalam itu termasuk safar. Antusafirul mar'ah, tidak boleh seorang wanita yang melakukan safar. Antusafirul mar'ah ya, masih rata yaumin walailah, perjalanan sehari semalam dengan jalan tersebut. Dan itu jaraknya seperti itu, telah tadi kita sebutkan kemarin. Mereka mengukur jarak perjalanan itu dengan itu tadi, waktu perjalanan sehari semalam dengan berjalan dan seterusnya. Waktu itu belum ada speedometer diukur kilometernya, sebagaimana pula mengukur jarak sahur sampai azan dengan bacaan ayat 50 ayat dan semisalnya ya, belum ada jam. Maka ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang kedua, dan ini di pendapat jumhur ini termasuk adalah, yaitu dinukilkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Layth, dan dinisbatkan juga kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Berkata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwasanya mazhab Imam Ahmad demikian pula, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka menganggap bahwasanya qasar tidak diperbolehkan pada jarak yang kurang daripada 16 farsakh, dan 1 farsakh itu 3 mil dan kurang lebihnya tadi 80 kilo. Ini menurut mereka. Dan diperkirakan oleh Ibnu Abbas, waqad qadarahu Ibnu Abbas, kata Ibnu Qudamah, faqala min Usufan ila Makkah wa min Taif ila Makkah wa min Jeddah ila Makkah. Jaraknya kurang lebih dari Taif sampai ke Makkah atau dari Jeddah sampai ke Makkah. Taif ke Makkah itu 80 kilo. Taif ke Makkah. Adapun Jeddah ke Makkah tidak tahu. Tapi perjalanan 1 jam. Jadi, kurang lebihnya demikian, ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Mereka semua berpandangan, dan banyak para ulama berpandangan, annahu la hadda fi, tidak ada batasan dalam masalah safar. Fayarji'u dhalika ila urf, maka kembalinya adalah kepada urf setempat. Dan mereka berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan batasan safar dengan jarak tertentu. Bal atlaqahu, tapi Allah sebutkan secara mutlak. Maka Allah berfirman dalam ayatnya 101 dari surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat Wa idza darabtum fil ard, dan apabila kalian itu mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat kalian. Maka di sini disebut darabtum fil ard. Dan para ulama menyebutkan la yakunu dariban fil ard hatta yakhruj. Tidak disebut seseorang itu darib sampai dia itu keluar dari kampung halamannya. Wa masafatul khuruj anil balad huna lam yuhaddad bihaddin minal hudud. Sementara di ayat tersebut tidak disebutkan batasan berapa jauh. Pokoknya asal keluar. Ya, mengadakan perjalanan di muka bumi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, tidak pernah membatasi dalam hadis-hadisnya dengan jarak tertentu. Sementara hadis la tusafirul mar'ah tadi, ya, atau dengan lafaz la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan keluar kota, safar, perjalanan sehari semalam kecuali harus dengan mahramnya. Atau tidak halal jika perjalanan sehari semalam wanita tadi tanpa disertai mahramnya. Adapun hadis tadi meskipun sahih diriwayatkan Imam Bukhari, lakin laisa bisharih, kata mereka, tapi tidak gamblang, tidak jelas menyebutkan bahwasanya safar al-mu'tabar huwa bi musafatin muttahidah. Safar yang dianggap itulah dengan jarak sekian. Tidak disebut demikian. Bahkan lafaz hadis tadi datang dengan beberapa lafaz dalam hadis yang lain. Ya, kalau tadi hadis Abu Hurairah disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis sebagaimana datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga datang dalam hadis yang lain. Tadi dalam hadis Abu Hurairah disebutkan perjalanan sehari semalam. Suatu ketika Rasulullah juga bersabda, ya, dalam hadis Abu Sa'id, la tusafiru imra'atun masirata yaumaini laisa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Jangan ada seorang wanita yang safar mengadakan perjalanan sejauh perjalanan 2 hari tidak diiringi suaminya atau mahramnya. Ini hadis sahabat lain Abu Sa'id. Di situ Rasulullah menyebutkan 2 hari di kesempatan lain tentu. Wa marratan, di kali yang lain, hadisnya juga sahih. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari juga. Dan demikian pula di dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, juga dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat yang lain. Rasulullah SAW menceritakan la tusafirul mar'ah thalathan illa ma'adhi mahram. Jangan ada seorang wanita yang pergi mengadakan perjalanan safar selama 3 hari kecuali disertai dengan mahramnya. Artinya itu tidak menunjukkan batasan tertentu kalau safar itu. Tapi tidak halal seorang wanita safar keluar selama perjalanan 3 hari, keluar selama perjalanan sehari semalam, keluar selama perjalanan, ini bukan batasan. Ya. Ini jawaban mereka. Kemudian juga di antara yang mereka sebutkan, ya, perbuatan yang kemarin kita sebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami ahli Mekah. Ketika itu Rasulullah mengimami sholat jamaah di Mina, juga di Arafah, juga di Musdalifah. Rasulullah mengimami sholat di Mina 2 rakaat, di Arafah 2 rakaat, di mana demikian pula Musdalifah 2 rakaat. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, ya. Dan jarak Mina dengan Masjidil Haram Mekah itu 1 farsakh disebut para ulama. 1 farsakh itu adalah 3 mil, sementara 1 mil itu sekitar 1,5 kilo atau 1 kilo 600-an meter, 1 kilo 700 meter, 1 kilo 600 meter kurang lebih, itu 1 mil. Itu kira-kira 3 atau seperti tadi 1,5. Berarti kalau 3 mil berapa? 7,5-8 kilo. Nah, itu 1 farsakh namanya. 1 farsakh 3 mil. Maka itu 8 kilo jaraknya. Rasulullah ke Mina dan sholat 2 rakaat. Mungkin orang ada yang menyatakan, "Lah, Rasulullah ketika itu sholatnya ketika masih domisili penduduk Mekah atau sudah berhijrah di Madinah?" Ya, jawabannya itu kejadian di Haji Wada. Rasulullah tentunya musafir dari Madinah. Dan sekalipun di Mekah, beliau sudah bukan penduduk Mekah. Dan Rasulullah sholat di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Akan tetapi yang dijadikan dalil itu di situ adalah baik bahwasanya penduduk Mekah yang asli, penduduk Mekah mukim di Mekah itu jadi makmum di belakang Rasulullah SAW, ikut sholat 2 rakaat dan selesai, tidak diperintahkan Rasulullah SAW untuk meneruskan 4 rakaat. Itu syahidnya. Adapun Rasulullah sholat 2 rakaat dikarenakan memang beliau adanya musafir. Ada yang menukilkan Rasulullah 19 hari di Mekah tidak atau selalu mengqasar sholatnya. Pernah juga di Tabuk sekian hari, ya, beliau mengqasar sholatnya dan seterusnya. Tapi penduduk Mekah asli mukim di belakang dua rakaat kok tidak diperintahkan untuk menyempurnakan? Maka di sana mungkin ada yang mengatakan mungkin Rasulullah lupa, sebagaimana dalam hadis innama ana basyar, saya ini hanya manusia, ya, fa idza nasitu fadzkiruni, innama ansa kama tansaun, aku ini bisa lupa seperti kalian lupa, maka jika aku lupa maka ingatkanlah aku, dan seterusnya. Maka di sana jawabannya tentunya di sana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma faratna fil kitab min syai', tidak kami tidak luput dari kami sesuatu pun. Selama Rasulullah masih hidup, wahyu itu masih ada. Kalau sesuatu itu perlu diingatkan, pasti turun wahyu. Belum lagi dalam kesempatan lain ketika Fathu Mekah, sebelum Haji Wada, dulu ketika Fathu Mekah, Rasulullah mengimami para sahabatnya di belakang. Kemudian mereka dua rakaat, Rasulullah mengingatkan, "Atimmu ya ala Mekah, fa inna qaumun safar." Sempurnakanlah salat kalian wahai penduduk Mekah, karena kami inilah kaum yang sedang safar. Ketika Fathu Mekah, mereka menyerbu dari Madinah dan penaklukan Mekah tanpa peperangan, alhamdulillah, atau yaitu bukan perangan besar, sekalipun sebagainya juga menyebut ghazwu. Tapi demikian, setelah tertundukkan semua masuk Islam, kebanyakan mereka, maka Rasulullah mengimami mereka sholat, mengingatkan, kalau kalian, maka sempurnakan sholatnya. Empat rakaat, empat rakaat. Adapun kami, maka kami kaum yang safar. Rasulullah mengimami dua rakaat, yang lain makmumnya sempurnakan. Jadi empat rakaat. Maka seandainya itu demikian, pasti diingatkan Rasul. Tapi ketika di Mina, penduduk Mekah keluar ke sana, tidak diingatkan Rasul. Belum lagi kejadiannya berulang. Di Arafah juga begitu, di Musdalifah juga begitu. Mereka penduduk Mekah asli, sholat di belakang Rasul, tidak diingatkan, diperintahkan untuk meneruskan. Maka mereka berpandangan yang demikian ini, baik, bahwasanya safar itu tidak ada batas, harus jauh sekian dan sekian, namun kembali kepada urf. Demikian pula ketika mereka menukilkan perbuatan Ibnu Abbas atau perbuatan demikian yang lain Ibnu Umar, bahwasanya mereka dulu mengqasar ketika jarak 16 farsakh dan semisalnya, ya, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya yang demikian itu mereka berpandangan safar itu batasnya sekian-sekian. Dikarenakan taib, mereka tidak memastikan yang demikian, dan demikian pula Ibnu Umar menunjukkan dalam beberapa riwayat mengatakan beberapa hal yang lain, lau qaratu milan la qasartu, seandainya aku keluar bahkan satu mil pun aku akan qasar. Dan hal yang lain Al-Qawqala radhiyallahu taala anhu bisa dilihat di dalam silsilah sahihah, Syaikh Al-Albani menyebutkan banyak kalam tentang hal ini, bagus sekali tentang hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah alam suwab yang rajih adalah bahwasanya safar itu kembalinya kepada urf, ya, dan tidak dibatasi dengan batas tertentu. Akan tetapi Syekh Muhammad rahimahullah taala menyebutkan la haraj, tidak mengapa, indah tila fil urf, ketika memang urf itu berbeda. Sebagian bilang begini, itu sudah safar itu, sebagian bilang begini. Apalagi bahasa kita susah. Kalau bahasa Arab itu menyebut kita mau pergi nadhab gitu. Tapi kalau kita mau safar pergi jauh, nusafir. Bahasanya sudah otomatis ketahuan, ini usafir atau adhab, pergi atau safar, itu sudah otomatis demikian ini keluar. Dan ketika berbeda ini urfnya, masyarakat menganggap, sebagian menganggap itu dekat, sebagian itu jauh, tidak pantas di qasar ini dan itu, maka tidak mengapa seseorang mengambil al-qaul bitahdid, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, li'annahu qala bi ba'dul a'immah, karena itu pendapat banyak a'immah dan ulama mustahidin, dan banyak dari para ulama menyebutkan demikian. Kemudian yang PR yang terakhir tentang safar kemarin, kemarin juga kita sebutkan tentang hukum asal, tentang dua al-asal, al-awwal dan al-asal al-thani, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya ketika seseorang itu asalnya hukum adalah dia itu ada di dalam kampung halamannya, atau dia keluar sedikit, hukum asalnya ini masih mukim, dan dia ragu, saya ini sudah keluar safar atau belum ini? Sudah safar atau belum, maka hukum asalnya dia kembali kepada dia mukim. Ya. Namun ketika dia sudah pergi jauh lama di Jakarta atau di mana jauh tempat, atau seperti kemarin 80 kilo sini Ambarawa ya misalnya, atau tempat lain dari tempat jauh, kemudian mau pulang rumah, baru sampai mana Perambanan atau sampai mana Mundilan atau yang lain, wah ini sudah masuk anu belum ini, atau lebih dekat lagi Jalan Magelang, yang masuk wah ini dikosong atau tidak, dikosong tidak, seseorang bingung misalnya, ini khilaf ini bagaimana ini dan itu, hukum asalnya dia sedang safar, maka boleh untuk dia mengkosong. Ini ketika seseorang syak atau ragu, ketika seseorang ragu, berbeda ketika seseorang dalam keadaan yakin, maka kembali ke hukum asalnya, dia sedang musafir, tidak pulang, atau dia seorang yang mukim dan tidak safar, kembali kepada hukum al-asal. Dan hukum asal ini sangat penting dalam masalah puasa, dalam masalah wudu, dalam masalah sholat, dalam masalah niat, nanti insya Allah akan kita lewati juga dalam pembahasan niat. Penting ini permasalahan asal, diingat hukum asal ini, nanti insya Allah akan dilewati juga. Kalau dalam soal ini sedikit yang kita sebutkan, sekalipun disana tentunya banyak masail, itu mungkin kita anggap cukup, dan kita memasuki, kita ambil dari pembahasan yang ada tentang pembahasan niat. Qawlu mu'arrifihi biniyatin makhsusah, ini sebagian sudah dapat kertasnya. Di sini adalah pembahasan penggalan kalimat yang kelima, bahwasanya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang ditentukan, pembatal-pembatal puasa di zaman yang ditentukan, zamannya sudah, dari orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang wajib puasa sudah. Ya. Dan di sana juga sebenarnya masih ada PR apa? Syurutus sihah, enggak ada yang ingatkan. Kemarin syurut itu dibagi dua, syurutul wujub dan syurut as-sihah. Lupa semua. Ingat ya. Syarat kapan seseorang itu wajib puasa. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dia muslim, dia yang kedua tadi, dia mukallaf akil baligh, yang ketiga dia juga qadir mampu puasa, yang keempat dia mukim tidak safar, berarti dia wajib puasa. Ini syarat wujub. Yang kelima disebutkan khalian minal mawani, lepas, terbebas dari pembatal puasa yaitu haid dan nifas, terbebas dari penghalang puasa, tidak boleh puasa itu haid dan nifas. Ini yang benar masuk dalam syurutus sihah. Jadi syurutul wujub ada empat, yang kelima itu masuk dalam syurut sihah. Kita sebutkan ringkas saja ya. Syurut sihah ini yang pertama al-islam, muslim. Jadi seorang muslim masuk dua-duanya, syarat wajib dan syarat sah. Artinya syarat wajib itu apa? Tidak wajib puasa kecuali muslim. Yang non muslim tidak ada kewajiban. Lah kita sebutkan yang mana? Sudah dibahas ayatnya dan sekian banyak. Nah, karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu yang dipanggil orang muslim, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, sudah lewat. Dan orang Islam juga masuk dalam syarat sah puasa, karena tanpa keislaman tidak sah ibadah seseorang. Jadi al-Islam dan muslim ini masuk dalam syarat dua-duanya, syarat wajib dan syarat sihah. Kemudian yang berikutnya juga dari syarat sihah adalah yang kedua, khalian minal mawani, terlepas dari penghalang puasa, tidak haid, tidak nifas. Ini bagi wanita, ya, tidak haid, tidak nifas. Kalau dia haid dan nifas, meskipun puasa, meskipun dengan niat, meskipun menahan diri, meskipun, tapi haid dan nifas tetap tidak sah. Maka itu masuk syarat sah, ya, puasa. Yang kedua harus bebas dari penghalang puasa, haid dan nifas. Yang ketiga syarat sah puasa adalah an-niyah, yaitu niat. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Masuk syarat sah puasa. Tidak sah tanpa niat, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Maka kesimpulan apa? Syurutul wujub ada 4, syurutus sihah ada 3. Ya. Salah satunya yang kemarin sudah kita sebut, khalian minal mawani, yang kelima itu kemarin masuknya ke sini. Itu lebih tepat. Jadi sana ada khilaf pada para ulama panjang, ini kesimpulan yang kita bisa ambil. Berkata tentang niat sekarang. Ta'rifun niyah, definisi niat. Lughatan secara bahasa niat adalah al-qasdu wal iradah, maksud dan kehendak. Seseorang berniat, memiliki niat, itu berarti bermaksud. Wa syar'an dan secara syariat niat adalah al-iradatu al-mutawajjihatu nahwal fi'li libtigha'i ridallah wa imtithali hukmi. Ridallah dotnya salah. Jadi seseorang memiliki keinginan, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mencari keridhaan Allah dan menjalankan hukum Allah. Ini yang dimaksud secara syar'i. Orang niat ya, punya keinginan melakukan suatu amal perbuatan dalam rangka mencari keridhaan Allah dan demikian menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau sholat, apakah mau puasa, ya, apakah mau ibadah yang lain, itu niat yang dimaksud. Wahiya ayyatasawwara al-insanu ma sayaf'aluhu thumma yushra' fi fi'lih. Dan dia bentuknya niat ini seseorang tergambarkan, terbayangkan bahwasanya dia hendak melakukan pekerjaan tersebut. Niat dalam hati. Ayatasawwarul insan, seseorang itu tergambar, sudah terbetik dalam benaknya, saya mau mengerjakan ini. Tsumma yashra'u bi fi'lih, kemudian dia mulai mengerjakannya. Ini dari fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Mamlakah Saudi Arabia sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dan beliau juga buta seperti Syekh Ibn Baz. Namun demikian keilmuan mereka Masya Allah. Ini salah satu fatwa beliau. Kemudian niyatus siyam. Sekarang terkhusus permasalahan niat siyam. Tadi definisi puasa, apa niat ya, secara global, dan sekarang niat puasa. Bagaimana itu niat puasa? An-niyatu hiya azmul qalbi ala fi'li siyami. Niat itu adalah ketetapan dalam kalbu, tekad bulat dalam kalbu untuk mengerjakan puasa. Wadzalika mulazimun likulli muslim. Yang demikian ini diharuskan bagi tiap muslim. Ya'lamu. Dan ini merupakan konsekuensi. Mulazim apa? Salat itu. Waduh, sedang jah juga. Tekan kertas enggak sedang jah? Tekan kertas enggak sedang jah? Tekan kertas? Oh, sedang jah. Nanti tanya, itu ada satu-satu. Insya Allah. Ya'lamu anna syahra Ramadan. Seorang muslim mengetahui bahwasanya bulan Ramadan qad faradallahu siyamahu. Seorang muslim menyadari, mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu Allah wajibkan berpuasa padanya. Fa yakfi min tabyitin niyyah ma'rifatu bihadhil fardhiyah waltizamuhu lidzalik. Maka cukup ya, termasuk dari bentuk meniatkan puasa. Sejak malam, malam itu juga termasuk sebelum fajar, itu dengan seorang muslim mengetahui saya harus melakukan puasa, mengetahui kewajiban ini diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Wa yakfi aidan, dan cukup pula baginya tahdithu nafsihi bi anna sawfa yasum ghadan. Dia itu terbetik dalam hatinya, tahdithu nafs, terbetik dalam dirinya, saya mau puasa besok. Itu sudah niat. Idza lam yakun udhrun, selama tidak ada udhur ya, besok saya puasa. Ini dalam hatinya sudah demikian, bertekad bulat. Wa yakfi aidan, dan cukup demikian pula dianggap berniat tanawuluhu li ta'amis suhuri bihadihi ta'amis sahuri ya, bihadin niyah, dan cukup pula baginya dia mengambil, memakan, menyantap hidangan sahur dengan niat ini. Biasanya sarapan jam 7, jam 8. Nah, sekarang kenapa kok jam 4 bangun makan enggak biasanya? Karena mau puasa. Dan dengan itu sudah teranggap niat. Dan ini ma'ruf disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, kita sebutkan secara ringkas tadi. Syekhul Islam menukilkan dan seterusnya tentang bab ini. Maka di sini disebutkan kalau kemarin dalam bab sakit yang mundhabit mu'tabar, yang dianggap boleh seorang tidak puasa, telah kita sebut ada 3 kemarin paling tidaknya, dan dinisbatkan dalam fatwa Darul Ifta Misriyah kepada jumhur salaf, paling tidaknya sakit 3 sakit yang teranggap sakit apabila dia menambah madar atau dia memberikan madarat pada diri, ya kan, menimbulkan sakit, mencelakakan tubuh atau diri. Yang kedua apa kemarin? Menunda kesembuhan. Yang keduanya sebelumnya bertambah parah, sakitnya sudah ada tapi tambah parah. Dan yang ketiga menunda kesembuhan, kemarin kita sebutkan. Dan tahunya dengan 3 cara, yang kemarin disebutkan. kok bisa tahu kalau ini bakal tambah parah? Kok bisa tahu ini bakal tambah sakit atau menunda kesembuhan? Dengan apa? Tanda yang pertama, biasanya batuk enggak apa-apa, tapi kok batuk darah? Ini lain. Yang kedua, dengan pengalaman. Pengalaman saya kalau begini biasanya bakal tambah parah. Bakal seminggu KO. Atau yang ketiga, dengan fatwa atau resep seorang dokter atau vonis seorang dokter yang terpercaya. Demikian pula di sini disebutkan tentang permasalahan niat. Cukup seorang termasuk bentuk niat itu tahu wajib saya itu puasa. Allah wajibkan saya ini puasa besok. Karena besok itu Ramadan. Saya wajib puasa. Itu cukup niat ya. Yang kedua, dia bertekad saya besok puasa. Ini kan Ramadan, saya besok puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia makan sahur. Loh, kenapa kok makan sahur biasanya jam 7, jam 8? Ini semua sudah cukup dianggap dengan apa? Niyatus siyam. Wa talaffuzu biha bid'ah, dan melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Ajaran baru dalam agama. Tidak dilakukan Rasul. Demikian pula as-sahabah. Gimana? Demikian yang disebut yang namanya bid'ah itu sesuatu yaitu syai'un muhtara' fid din, sesuatu yang diadakan dalam agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya unsur dan faktor penunjang. Berbeda kalau unsur dan faktor penunjangnya tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cetakan-cetakan mushaf Al-Qur'an, azan dengan mikrofon, dakwah dengan MP3 yang lainnya belum ada. Itu sekedar wasilah. Tapi ini mungkin untuk mengucapkan niat, diucapkan, dikeraskan, tapi tidak dilakukan Rasul. Maka barang siapa yang mengucapkan niat tersebut, itu termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah tercela. Tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Dan kalau kita merujuk kembali kepada kalam Imam Nawawi dan para ulama ya, baik Syafi'i ataupun yang lain, menyebutkan bid'ah hasanah, bid'ah mustahabbah, bid'ah atau bid'ah bahkan bid'ah ini dan itu dan semisalnya daripada apa yang ada. Kalaupun dibenarkan istilah itu, itu pada bid'ah dari sisi duniawi, bukan dari sisi dininya. Adapun dari sisi agama, tidak ada perkara baru dalam agama. Semua perkara baru dalam agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka yang demikian, dan bukan pada perbuatan Umar menghidupkan salat tarawih berjamaah. Ni'ma bid'atin hadih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bukan masuk bid'ah. Yang dimaksud bid'ah oleh Umar adalah secara bahasa bid'ah lughawi. Karena orang Arab bilang sesuatu yang baru, hadih bid'ah. Nah, ini baru, ini inovasi, perkara baru. Karena sudah lama enggak muncul, enggak lihat. Tapi sebenarnya di masa Rasulullah SAW salat tarawih itu sudah dilakukan Rasul. Namun kemudian khawatir diwajibkan Rasulullah kemudian salat tarawih di rumah sampai meninggalnya beliau. Abu Bakar 2 tahun memimpin juga masih begitu. Baru kemudian ya di akhir masa kekhilafan Umar dihidupkan lagi salat tarawih berjamaah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa itu bid'ah? Tidak diajarkan Rasul. Apakah itu bid'ah yang tercela? Bukan, yang dimaksud bid'ah secara bahasa saja. Adapun secara agama ajaran baru, maka yang demikian adalah perkara yang bid'ah, termasuk dalam hal ini. Dan di sana bukan pembahasan kita mendalami tentang hal ini, dan banyak di sana pembahasan tentang hal ini dibahas oleh para ulama seputar ijtihad para sahabat ya, Umar, Uthman dan yang lain, tentang penanggalan hijriah dan yang lainnya sekian banyak. Dan bukan kita perdalam dalam bab ini. Dan di sana ada pembahasan bagus dan sangat penting kita untuk mengenali apa itu bid'ah, mana yang bid'ah, mana yang bukan. Mengeraskan niat dalam puasa adalah termasuk bid'ah. At-talaffuzu biha bid'ah. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz bin niyyati qat la fi hajj wala umrah nawaitu bal bit talbiyati bihima. Dan ini juga diambilkan dari fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala, mufti Diyar Mamlakah Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pernah melafadzkan niat sama sekali. Tidak dalam haji, tidak dalam umrah mengatakan nawaitu. Bal bitalbiyati bihima. Tapi yang Rasulullah lakukan itu bertalbiyah. dengan mengatakan ya. Kemudian labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, aku datang menyambut seruanmu dalam rangka berhaji. Labbaikallahumma umratan. Kemudian dilanjutkan labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik. Itu untuk memulai seperti takbiratul ihram dalam salat. Allahu akbar. Yang tidak sah tanpanya. Ini kalau dalam bab itu ya. Adapun dalam bab yang lainnya ada khilaf di antara ulama, talbiyah itu hukumnya apa. Namun yang jelas dia awal mula di situ. Maka setelah talbiyah itu labbaik Allahumma hajjan. Tidak boleh seseorang pakai wangi-wangian, tidak boleh demikian mencukur rambutnya, menggunting kukunya. Kalau orang sudah Allahu Akbar dalam sholat, tidak boleh dia tertawa sampai terdengar suaranya, bicara, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu tanda masuk mulai ibadah. Namun tidak disebut dengan nawaitu. Nawaitu hajjan. Ya. Begini dan begini. Nawaitu umratan. Ya. Salisatan. Lillahi ta'ala atau yang lain. Saya niat umrah yang ketiga. Begini dan begini. Mau sedekah. Nawaitu an atasaddaq arba'atu alf rupiah. Saya niat sedekah 4.000 rupiah. Nawaitu an usalli arba'a raka'at. Ya. Fi masjid agung. Khalfa imam. Kata salat isya begini dan begini, saya niat salat duhur 4 rakaat di masjid agung di belakang imam ini, imam ini, tambah harusnya tambah lengkap ya, saya salat isya 4 rakaat dan tambahi belakang imam pula di masjid agung begini dan begini, tidak dinukilkan semuanya. Nawaitu nawaitu wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluha tasmiyatul mansuki anhu, dan contoh misal yang lain adalah tasmiyah, baca basmalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menyembelih nusuk beliau, yaitu sembelihan kurban. Ya, bismillahi Allahu akbar Allahumma hada ya min Muhammad wa ali Muhammad dan semisalnya. Yang disebutkan dengan beberapa lafaz bismillah Allahu akbar hadza allahumma hadza minka walak, atau kama qala rasulullah sallallahu alaihi, disebut beberapa penyebutan tasmiyah beliau dimulai dengan bismillah Allahu akbar. Dan di sana Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Syarh Mumtik bismillah wujuban ya wallahu akbar mustahabban. Ya, itu yang dimaksud baca bismillah ketika nyembelih itu wajib, kalau Allahu Akbarnya itu sunnah. Ya. Kemudian saya menyebutkan, jangan ada yang salah sangka, baca bismillah wujuban. Allahu Akbar mustahabban. Bukan itu maksudnya, kata Syekh. Tapi yang dimaksud baca bismillah itu wajib, ya Allahu Akbar dan seterusnya, ya Allah ini dari ini dan seterusnya, ini Allahu Akbar ini sunnah. Baca basmalah ketika menyembelih wajib. Dan ini semua bukan, ini semua mengeraskan niat, beda. Nawaitu an adbah ya, dzabihati, aku meniatkan menyembelih sembelihanku ini begini dan begini, bukan, itu bukan pengerasan niat. Wa hadza laisa min at-talaffuz bin niyyati fi syai', kata beliau selanjutnya Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullah, ini semua bukanlah termasuk bentuk melafadzkan niat sama sekali, kata beliau. Dalam talbiyah haji maupun umrah, tasmiyah, menyembelih hewan kurban dan selainnya. Wala hajah ila ayatalaffadha bin niyyati lis-shaum aw li ghairihi min al-ibadah. Maka tidak ada hajat untuk melafadzkan niat berpuasa, tidak pula juga niat ibadah yang lainnya. Fa niyyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya dalam qalbu, dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui hal-hal yang tersembunyi ya, dari hamba-hambanya ya. Ya. Dan demikian pula yang surat yang sering paling sering kita dengar kalau Jumatan apa? Jahra. Apa? Surat Sabbih rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fa'ala. Apa ya? Ayo. Hah? Ya surat Al-A'la. Apa ayatnya Ustaz Hamzah? Ayatnya surat Al-A'la yang tentang jahr. Allah mengetahui yang jahr, yang nampak dan yang tersembunyi. Apa itu? Sabis marubikal ala ladhi falakam sawa ladhi kajar fada ladhi akwajal mar'ah fajak wajah ala utama ahwa sanubrika falakam sa'inna masya Allah. Terus innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Itu masya Allah. Kalau enggak dari depan kok enggak ingat ini masya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang jahar dan demikian pula yang tersembunyi. Baik, kemudian berikutnya berkenaan tentang masalah niat adalah tabyitun niyyah qabla al-fajr. Meniatkan puasa itu sejak sebelum fajar. Baik malam ya. Demikian pula juga ya, sampai waktu sebelum fajar. Wa hukmuhu wajib fi siyamil wajib. Hukumnya adalah wajib pada puasa-puasa yang wajib. Li hadis, berdasarkan hadis, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyam lah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malamnya sebelum fajar, fala siyam lah. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu al-Khamsah, diriwayatkan oleh lima ahli hadis dalam sunannya, Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya. Al-Khamsah itu Al-Khamsah Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Tambah satu lagi Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad sangkhair salatid. Hey, lima, khamsah. Dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala ini tentang riwayat ini. Hanya saja para ulama ada khilaf di sana apakah ini marfu' ataukah mauquf tentang hal ini. Sayangnya demikian ini yang rajih. Malam yubayyitu siyam qabla al-fajr fala siyamana. Tidak ada, tidak dianggap puasa itu benar, tidak sah bagi jika orang tidak meniatkan mau puasa ya, sejak sebelumnya sampai sebelum fajar. Qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Ibnu Taimiyah, amma tabyitun niyyati fa inna shaumal wajib alladhi wajaba al-imsaku fihi min awwal an-nahar la yasihhu illa bi niyyati min layl. Minal lain. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwasannya meniatkan atau meniatkan puasa waktu sebelum fajar ini taib pada puasa-puasa yang wajib. Taib ini harus, dan ini tidak sah kecuali dengan niatnya minal lain, dari sejak sebelumnya sebelum fajar, dari malam. Sama saja ini apakah pada puasa-puasa wajib ini yang diharuskan zamannya, waktunya, keadaan Ramadan seperti menjalankan puasa Ramadan, wa nadzar muayyan, melaksanakan puasa nazar yang ditentukan. Saya kalau sembuh dari sakit saya, insya Allah saya puasa 3 hari. Maka ini kalau dia sudah sembuh, wajib dilakukan. Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadzar dalam rangka mentaati Allah, maka hendaknya dia taati. Maka yang demikian, wa malam yata'ayyan, dan demikian pula termasuk puasa wajib yang tidak ditentukan waktunya, seperti kal qada, seperti qada Ramadan. Nah, itu yang rajih boleh, mau bulan apa saja, tidak harus Syawal, berbeda dengan zahiriyah, harus langsung Syawal. Nah, setelah satu Syawal Idul Fitri langsung kalau zahiriyah. Tapi yang betul ya juz, boleh takhir ya. Insyaallah ada pembahasannya dalam bab qada. Demikian ini, tidak ditentukan waktunya tapi wajib. Qada Ramadan kan wajib. Demikian pula an-nadzar mutlak, nadzar yang mutlak. Saya puasa tadi, niat kalau sudah sembuh puasa 3 hari, tapi tidak ditentukan waktunya kapan. Nah, ini termasuk wajib dia lakukan ya, tapi tidak ditentukan waktunya. Tapi saya kalau sembuh atau saya mendapat demikian dan demikian, saya bernadzar harus puasa pada bulan depan misalnya, atau pada bulan ini. Maka semua ini hal yang wajib, puasa-puasa yang wajib, apakah nadar, apakah puasa Ramadan dan demikian pula kafarah dan yang lainnya, wajib meniatkannya sebelum fajar. Amma siyamu tatawwu, yang kedua, adapun puasa-puasa sunnah, fayajuzu lahu ayyanwiya minan nahar, maka boleh dia untuk meniatkan sejak atau ketika sudah siang. Ida amsaka anil mufattirat minal fajr. Jika kalau dia menahan diri atau tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dari fajar. Jam 8 mau sarapan ya. Bune ono sarapan ora. Mboten nonton ya, Pak. Ya wis aku tak poso. Ini persis disebutkan di hadithi Aisyah, hadith Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu, dalam lafaz lain indakum min ta'am, apakah kalian punya makanan? Faqalat la. Aisyah mengatakan tidak ada. Faqala inni idzan sha'im. Kalau begitu saya puasa saja. Puasa. Meskipun di tengah hari. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan demikian pula, bahkan boleh ketika seseorang meniatkan yang demikian itu pada waktu dhaif sampai pun ba'da zawal, jam 2 siang, jam 3 sore ya sudah saya tak puasa. Tapi catatannya kalau dari subuh tadi memang belum makan, gitu ya. Bukan karena pagi sudah nyate kambing, siangnya nongseng. Wes aku tak poso wae, sore ra ono lauk. Masyaallah. Tapi memang belum makan dari tadi. Intinya sudah saya tak puasa. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah enak ya, masyaallah. Maka cobalah niatkan misalnya saya besok tak puasa lah. Ini kan bulan Syakban. Ya, Rasulullah dulu banyak berpuasa bulan Syakban misalnya. Kalau enggak bisa udah banyak dan aset selama bukan puasa Syak udah akhir-akhir nanti. Sekarang ini kalau enggak salah tanggal berapa ini? 26 Syakban. Kalender-kalender itu tanggal 26 Syakban. Tapi kalau lihat bulannya kok kayak wis 27. Biasanya saya tadi perhatian. Tanggal pinten saya tadi? 27, 26. Ada yang hafal lihat bulan di malam atau tadi ya sekitar itu ya, misalnya ada yang nanti kalau 3 hari jadi habis ya. Kena misalnya seseorang sudah saya empatkan lah puasa Syakban ya, pagi udah sudah niat ya. Bahkan dia waktu dari paginya, demikian pula dia pada subuh atau misalnya di masjid atau tidur atau yang lainnya sampai jam 7 biasanya sarapan. Oh iya, saya pengen puasa, saya tak puasa. Ya dia puasa. Terus ketika siangnya lupa makan sepiring, hukumnya gimana tadi? Gak masalah, teruskan. Rezeki, masya Allah, dapat rezeki. Maka niat, ya, diusahakan niat itu dan berbeda antara niat wajib dengan niat puasa, ya tatawwu. Lah kita sebutkan kemarin. Bahkan sampai pun ba'da zawal. Jadi sebagian dimungkinkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian demikian berikutnya di situ disebutkan wastishabu hukmiha wajibun fi jami'in nahar bi alla yanwi al-iftar wala ibtal as-siyam wala ibtal as-siyam. Dan bahwasanya menyertai niat itu menyertai hukum ya, niat kita puasa yang demikian itu adalah wajib pada keseluruhan hari dan bukan yang dimaksud yaitu ya, meniatkan terus ya. Akan tetapi maksudnya adalah dari sisi hukumnya tidak membatalkan niat puasa bi alla yanwi al-iftara wala ibtal as-siyam, di mana dengan dia tidak meniatkan buka dan dengan dia tidak membatalkan puasanya. Dan nanti insya Allah akan di, ya, kita sebutkan puasanya demikian ini disebutkan di baliknya pendapat al-jumhur ulama seputar hal ini. Dan disebutkan tentang ta'yinun niyah, yaitu menentukan niat. Apa yang dimaksud menentukan niat? Bukan seseorang cukup besok saya puasa, tapi harus tidak kita meniatkan besok itu saya puasa Ramadan. Puasa wajib yang lain, besok saya puasa kafarah, besok saya puasa nadar. Dia meniatkan seperti itu. Atau sudah pokoknya puasa. Dzabal jumhur ila wujubi ta'yin niyyah fi shaumi Ramadan. Jumhur berpandangan wajibnya menentukan ya, niat dalam puasa Ramadan. Dan sebagaimana as-shalawat ya, salat-salat ini mau salat zuhur, mau salat asar ya, ditentukan Maka demikian ini yang rajih insyaallah taala innamal a'malu binniat, dan demikian pula demikian ini diharuskan dalam bab puasa yang demikian wajib, berbeda dengan puasa-puasa yang tadi demikian sunnah. Maka di sana ada pembahasan di antara para ulama rahimahumullahu taala, ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Dan demikian adapun salat-salat nafilah, salat-salat nafilah sebagian menyebutkan tidak harus diniatkan kecuali adalah puasa atau salat-salat yang muqayyadah, karena salat-salat sunnah, salat tatawu itu ada dua, tatawu mutlaqah dan tatawu yaitu muqayyadah, yang dikaitkan dengan waktu ya, yang dikaitkan dengan hal tertentu maka dia niatkan, dan ada pula salat-salat yang sifatnya lepas begitu saja. Baik. Dan demikian pula disebutkan al-jazmu fin niyah, pentingnya menjazm, memastikan dalam permasalahan niat. Zahab al-jumhur ila wujubih. Jumhur al-ulama berpandangan tentang wajibnya ya memastikan puasa tersebut, niat puasa tersebut. Wa anna taradduda fi niyati shaum yufsiduha, dan bahwasannya seorang bimbang, ragu dalam niat besok puasa atau tidak, besok puasa atau tidak, ini merusak niat dia, membatalkan niat dia, tidak menjadikan teranggap sahnya niat dia. Wa yujibul qada, sehingga mengharuskan dia untuk mengqada puasanya di kesempatan lain. Li anna haqiqatan niyyah al-azmu, dikarenakan hakikat niat itulah azm, tekad kuat, al-azmu fil qalb wa taraddudu bidh. Sementara orang bimbang ragu besok puasa tidak, besok puasa tidak, ini berkebalikan dengan hakikat niat yang mana itulah tekad bulat dalam qalbu. Maka ini hukum asal. Wa kadzalika, demikian pula man azama azman akidan alal fitri wa illam ya'kul wa yashrab fa inna shaumahu yanqati. Demikian pula kalau sudah seseorang ini berpuasa kemudian dia meniatkan batal, sudah saya batal saja ya, azm azman akidan, dengan tekad bulat azm, saya sudah batal, nanti kalau ada warung di sana pasti saya batal buka ya, misalnya demikian azm, meskipun dia belum makan dan dia belum minum, fa inna saumahu yang qati', maka demikian puasa dia pula terputus. Dan pendapat tadi yang pertama taraddud fi niyyah itu pendapat jumhur, demikian telah disebutkan, demikian itu membatalkan. Dan demikian pula ketika seorang sudah puasa dan dia meniatkan untuk batal, meniatkan untuk ya, batal, maka yang demikian ini juga membatalkan puasa apabila dia dengan azam, dengan betul-betul meniatkan untuk batal. Meskipun dia belum makan dan minum, maka demikian itu telah batal niatnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, minhum man qala inna shaumahu yabtul, di antara ulama ada yang mengatakan puasanya batal, li'anna taradduda yunafi al-azm, karena dia dengan ya. Baik. Ini perkara yang berikutnya. Yang ketiga adalah ketika amma man taraddada fi qat'i niyyati shaum, seseorang yang ragu ketika dia sudah puasa dan dia hendak membatalkan niatnya ya, tapi dia ragu-ragu, wah batalkan tidak ya, batalkan tidak ya, kemudian dia masih ragu, wah saya ini batal atau tidak ya, nah, cobalah lihat nanti, tapi sepertinya kok saya batal saja ya. Kesempatan lain tapi eman-eman, tapi saya pusing terus bolak-balik ini, ragu. Maka demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, minhum man qala inna shaumahu yabtul, ada yang mengatakan dengan dia ragu ini batal, li anna taraddud yunafi al-azm, karena tadi bimbang itu menafikan al-azm. Di antara mereka ada yang mengatakan innahu la yabtul li anna al-asla baqa'un niyyah, ada yang mengatakan di antara ulama kata Ibnu Taimiyah tidak batal, karena hukum asal itu adalah baqa'un niyyah, tetap adanya niat ya. Asalnya dia apa? Sudah niat belum sebelumnya? Sudah. Dan dia puasa tidak? Puasa. Dan dia mau niat batalkan. Sebelumnya dia sudah niat puasa, sudah. Dan dia sudah dalam keadaan puasa, sekarang mau batal. aduh batal tidak ya, maka hukum asalnya baqa'un niyyah, masih ada niat sebelumnya. Kemudian dia ragu-ragu, membatalkan tidak, hatta yu'zima ala qada'iha wa izalatuha, sampai dia itu berazam, bertekad bulat untuk membatalkan puasanya. Namun selama masih ragu-ragu, maka di antara ulama menyatakan ada yang tidak batal. Wa hadha huwa rajih indi li quwwati wallahu alam. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah yang rajih menurutku, yaitu tidak batal apabila dia sudah puasa, dalam keadaan puasa ragu-ragu, batal tidak. Tapi kalau dia sudah azam memastikan, maka yang demikian ini batal meskipun belum makan dan minum. Makanya termasuk perkara yang penting, dan dikarenakan di sana niat inilah salah satu syarat yang sah. Lebih-lebih yang namanya puasa itulah ibadah tarkiyah. Ibadah-ibadah apa? Tarkiyah. Mungkin yang lainnya ada ibadah fi'liyah, ibadah qauliyah, ibadah perbuatan, melakukan sesuatu, gerakan ini, gerakan itu. Makanya pembahasannya lebih panjang. Kalau puasa itu lebih pendek mungkin dibanding banyak dari bab-bab fikih yang lain. Bab sholat misalnya, dari takbiratul ihram, sedekap, kemudian itu pun dari sedekap atau tidak ada pembahasan. Doa iftitah, doanya macam-macam. Al-Fatihah, rukun atau tidak, ini terus sampai rukun, sampai sujud, sampai salam. Masya Allah, banyak. Adapun puasa, niat dan al-imsak. Sebagian menyebutkan ini dua rukunnya, dan telah kita sebutkan ya, puasa yang rajih, puasanya rukunnya cuma satu, yaitu al-imsak, sementara niat itu yang betul adalah masuk dalam syarat. Karena rukun itu termasuk bagian di dalam ibadah, sementara syarat itu termasuk bagian yang mendahului ibadah. Seperti Al-Fatihah telah kita contohkan, itu di dalam sholat, disebut rukun. Sujud, ruku, itu di dalam ibadah, itu disebut rukun. Menahan diri ketika puasa, itu di dalam ibadah puasa, itu rukun. Tapi niat sholat, menghadap kiblat, wudu, ya, nutup aurat, ini mendahului sholat. Ini disebut syarat-syarat sholat, meskipun berjalan berlangsung sampai tengah ibadah. Demikian pula juga niat dalam puasa, itu termasuk syarat. Maka ketika seorang ya, niatnya ini dia tadinya meninggalkan makan minum karena Allah, sekarang sudah saya batal sajalah. Nanti kalau ketemu es jeruk, saya langsung beli 3 gelas, langsung saya batal. Oh, mana ini kok belum enggak kelihatan. Dia sudah mantap seperti itu. Ini membatalkan niat saya. Dan demikian disebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kursi, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan baik makanannya, minumannya, syahwatnya karenaku. Ya. Dan orang yang makan minum ya, tal. Dan dia baik sudah berniat tidak meninggalkan makan minum. Dia berniat, saya ini kalau ada es jeruk, ada pecel lele, mampir langsung makan. Dia sudah tidak dalam keadaan ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia belum minum es jeruk, belum makan pecel lele, bukan karena dia niat tidak mau pecel lele dan es jeruk tadi, tapi cuma karena belum ketemu warungnya. Gitu ya. Dan ini ada khilaf di antara ulama rahimahullah taala, makanya termasuk di antara di sini ada yang penting, berbeda ketika dia ragu. Batal tidak ya, batal tidak. Makanya besok kalau safar, kalau mau batal setelah dilihat nanti. Ya, kalau kira-kira saya enggak kuat, nanti ketemu sesuatu yang mungkin dilihat sana. Tapi bukan dimantepi dari sekarang. Dah. Nanti mantep batal saya. Nah, yang lainnya. Meskipun boleh, dari sisi bolehnya boleh. Karena dia punya uzur safar ya. Punya uzur safar, atau seorang yang sakit dan yang lainnya. Dan ini beberapa di antara pembahasan permasalahan niat. Dan demikian pula di antara hal yang disebutkan, berbeda ketika seseorang, demikian di sini dia di awal bulan misalnya mensyaratkan dalam niatnya ya. Misalnya sebagaimana seorang menyebutkan, in kana ghadan ramadhan fahuwa fardhi au sa'asumu al-fard, kalau besok itu sudah masuk Ramadan, saya puasa. Ya. Ternyata nggak dengar berita karena nggak ada orang banyak, dia di tempat terpencil, tidak ada media, tidak dengar berita ini dan itu, dan dia tidak melihat ru'ya sendiri, tidak tahu. Tiba-tiba besok tengah hari, ini puasa Ramadan, ini sekarang sudah masuk. Kemarin hilal terlihat, Pak. Iya, kemarin terlihat di sana, di sini, seterusnya. Maka disebutkan. Dan dia juga menyatakan sejak kemarin, ya, kalau saya besok masuk Ramadan, maka yang demikian ini saya puasa, maka demikian ini puasanya sahih, karena dia mengaitkan niatnya dengan perkara tertentu dan bukan memutlakannya, melepaskannya begitu saja. Dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah jami'an. Allah alam suhab. Ini beberapa hal tentang permasalahan niat, dan insya Allah permasalahan tentang qadha dan kafarah ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur puasa, wanita hamil, demikian pula menyusui, demikian pula kakek-kakek, nenek-nenek dan yang lainnya, dan permasalahan qadha Ramadan ataukah fidyahnya, insya Allah kita akhirkan. Wala haula wala quwata illa billah. Yassarallahu ta'ala. Dan demikian pula pembahasan mungkin sedikit yang ada kaitannya dengan puasa, adab-adab dan larangan-larangan dalam siang. Dan telah kita berakhir dengan hal ini, pembahasan dari definisi, ya. Yang pembahasan yang berikutnya adalah tambahan, ya, tambahan-tambahan. Nah, kemarin kita sebutkan 5 penggalan ini dari definisi, yang termasuk definisi yang disebutkan oleh para ulama. As-sawm itu adalah imsakun an asya makhsusah. Satu, imsak. Kedua, an asya makhsusah, berkaitan tentang mufattirat, pembatal sudah. Yang ketiga, fi zamanin makhsus, zamanul wujub ataukah zamanul imsak, sudah kita lewati. Demikian pula yang keempat adalah min syaksin makhsus, orang-orang yang diwajibkan puasa dan syarat sahnya puasa, telah kita lewati. Dan yang kelima adalah bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Ini yang kelima, pembahasan tentang perkara niat. Dan ada satu hal lagi di situ, kita teringat perkara masalah niat. Para ulama berselisih pendapat apakah niat itu cukup satu kali niat, bisa untuk sebulan, ataukah harus setiap hari. Harus setiap hari. Para ulama berbeda pendapat di sana, di antara mereka dalam permasalahan ini. Al-jumhur annahu yajibu tabyitun niyyah likulli yaum. Adapun jumhur ulama berpandangan wajibnya meniatkan tersebut pada setiap harinya. Kenapa? Ya, li'annau ibadah mustaqillah, karena itu ibadah yang tersendiri. Ya. Puasa, kemudian setelah itu malamnya sudah, besok lagi puasa lagi, tersendiri, terpisah-pisah. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya menganggap cukup, ya, puasanya itu takfi biniyatin wahidah. Seperti seingatkan dirajikan Syekh Muslimin rahimahullah, cukup dengan satu kali niat, karena setiap muslim menyatakan saya puasa, ini puasa Ramadan, selama tidak ada udur, puasa sebulan penuh, maka itu tetap teranggap satu kali niat untuk seterusnya, selama belum terputus dengan dia sakit atau dia safar 2 hari, maka ketika itu butuh untuk tajdid niat, memperbarui niatnya lagi. Ini kata mereka. Namun monggo, ini permasalahan tentang hal ini ada khilaf di antara ulama. Namun la'alla qaul jumhur wal aqrab, mungkin mendapat jumhur ini yang lebih dekat, dikarenakan puasa itu satu dengan hari berikutnya itu ibadah mustaqillah, tersendiri. Dengan rusaknya satu puasa hari ini tidak merusak hari-hari yang lain dan seterusnya, ya. Maka yang demikian itu, ya, membutuhkan syarat tersendiri, niat tersendiri pada masing-masingnya. Dan cukup seseorang sahur hari yang maka demikian ini, jika dia, ya, makan sahur tiap pagi, ini juga dia sudah meniatkan. Dan demikian pula besok pagi dan seterusnya saya puasa. Dan ketika dia mungkin salat tarawih dan yang lainnya, paginya akan puasa dan seterusnya, maka ini sudah masuk yang demikian ini. Wallahualam suhab. Dan sebagaimana salat, kalau salat itu terputus dalam satu rakaat, bisa batal rakaat semuanya, ya. Seorang niat sholat ini bukan karena Allah, sholat zuhur 4 rakaat, dia niat bukan karena Allah 1 rakaat, ya, batal semua, karena masih satu kesatuan dari salat, dari takbiratul ihram sampai salam, ya. namun satu sholat dengan sholat yang lainnya, ya, sama-sama sholat wajib atau yang lainnya, maka yang demikian ini tentunya berbeda-beda. Puasa satu dengan yang lainnya, hari satu dengan yang lainnya juga demikian pula berbeda. Allah alam bisawab. Maka ibadah mustaqillah, kata jumhur, yahtaj ila niyah likulli yawm, butuhkan niat pada tiap harinya. Allah alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada pada kami dan pada batas kemampuan kami. Nasallallahu ayyan fa'biha. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan ini, dan mungkin kita cukupkan untuk kesempatan malam ini, dan ada banyak kurangnya kami memohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.